orang Indonesia yang ikut berkolusi dengan pasukan sekutu, maka wajib dibunuh. Ini Ustaz dapat dari mana nih? Disertasi Abdul Somad. Bela negara. Maka ketika dikeluarkan fatwa 22 Oktober, efek dari 22 Oktober meletuslah 10 November. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar dan berkuasa penuh untuk Republik Sudan dan Eritrea. Dulu waktu saya kuliah, karena dianggap lebih senior, jadi yang anak-anak baru itu nanya, "Bang, Duta Besar dan berkuasa penuh bahasa Arabnya apa?" Kata saya, "As-Safirul Kabir wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tapi itu jangan antum pakai. Itu terjemahan dhalla wa adhalla. Sesat dan menyesat. Ibu dubes, bapak-bapak, ibu-ibu, home staff, local staff, jangan ingat, udah cukup, hilangkan. Itu hanya untuk menghilangkan tidur ngantuk aja. Insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seminar bela negara oleh Abdul Somad LCMA. Lanjut. Ini kurikulum vitae saya. Tidak ada yang lebih kenal diri saya kecuali saya sendiri. Jadi adik-adik, kalau nanti ada undangan seminar, datang aja. Baik itu ada makan siang maupun tidak. Pokoknya datang aja. Masalah materi isinya apa itu enggak terlalu penting, karena yang paling penting itu kita belajar bagaimana tadi Pak Dubes presentasi, bagaimana cara menyiapkan materi. Itu sebenarnya. Jadi semua dari awal sampai akhir ini adalah proses pembelajaran. Jangan lupa di awal tulis kurikulum vitae. Ada kawan saya kuliah S2 terbaik, tiba-tiba disuruh buat surat lamaran kerja. Pas sampai di tempat kerja itu, nanya ini pimpinannya, "Dek, kurikulum vitae-nya mana?" Habis itu dia balik bertanya, "Pak, kurikulum vitae itu apa?" Langsung gak jadi diterima. Oleh sebab itu, maka paling penting tulislah yang menurut kita. Lihat standar, ini kurikulum vitae di luar standar. Ini saya tulis tidak ikut standar nasional maupun internasional. Ini ya terserah saya, yang mau saya tulis. Nah, saya jelaskan pendidikan dan pengabdian. Pendidikan Al-Azhar, Darul Hadis, pengabdian, dosen sampai 2019. Habis itu tidak dosen lagi. Mudah-mudahan nanti setelah dapat ijazah doktor bisa ngajar di Pasca. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penulis, saya menulis buku dan da'i mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Next. Oh, balik ke yang tadi. Nah, ketahuan isinya nanti. Kita di Sudan belajar tentang ikhlas, tentang takwa, tentang ridho, tentang kona'ah, tentang tawakal, tentang sabar. Begitu pulang ke kampung halaman, diminta di kampus seminar, "Dek, dari Sudan ya?" "Iya." "Bisa enggak ngisi seminar besok?" "Judulnya apa?" "LGBT menurut Islam." Buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, gak ketemu ayat "Ya ayuhalladzina amanu jitanibu kasiram min LGBT." Jadi maksud saya, kita ini sebagai Muslim scholar, sarjana Muslim, cendikiawan, tidak tekstualis, tapi menangkap substansi dalam ayat dan hadis. Saya pernah diminta oleh mahasiswa S2, dia sedang nulis tentang andragogi. Ustaz Somad, andragogi itu ada enggak dalam hadis? Saya tanya, wa ma adraka ma andragogi. Andragogi itu apa? Kata dia, saya sudah cari di kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, Muwatta Malik, Sunan Darimi. Tidak ketemu andragogi, Pak Ustaz. Saya tanya, andragogi itu apa? Andragogi itu belajar setelah usia dewasa. Kebetulan dia dari fakultas pendidikan. Mau nulis andragogi perspektif Islam. Kata dia, saya sudah cari di hadis, enggak ada itu andragogi. Belajar setelah dewasa. Saya tanya, Nabi nikah dengan Khadijah, umur Khadijah berapa? Berapa umur Khadijah? 40. Nabi dapat wahyu umur 40. Jadi ketika Nabi dapat wahyu itu, berapa umur Khadijah? Emang kalau belum makan, payah ngitung emang. Berapa? 55. Khadijah umur 55 belajar Islam. Ada enggak andragogi dalam Islam? Ada. Khadijah belajar Islam umur 55. Begitu saya katakan ke dia, Khadijah belajar Islam umur berapa? 55, Pak Ustaz. Ada enggak usia dewasa belajar Islam? Oh, iya ya. Ente enggak cocok jadi mahasiswa. Balik aja ke TK, balik. TK itu kan semuanya dibimbing. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi mengkaji Islam itu bukan tekstualis, tapi kontekstual. Next. Nampak ilmiah ya kan kalau kita di Sudan. Lampunya dimatikan tak apa-apa. Biar terang. Karena bagi audiens lebih baik melihat materi daripada melihat pemateri. Tak nampak tulisannya kan? Matikan lampu. Biar nampak tulisan. Tak mati-mati. Itulah kalau kita tak punya kekuasaan. Nanti antum harus jadi dubes pulang. Judulnya Bela Negara. Mau dikaitkan dengan perspektif Islam. Ada enggak Nabi Muhammad cerita tentang negara? Capek mata antum buka kutub sitah. Enggak ada Nabi cerita negara. Sekarang kita lihat dari atas. Lihatnya dari atas ke bawah. John Locke, Roger Solow, dengan MacIver. Bukan MacGyver. Apa itu definisi negara? Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Masyarakat dari mulai Sabang sampai Papua sepakat terbentuklah negara. 2. Negara merupakan alat atau wewenang mengatur mengendalikan persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat. Kalau terjadi ada suatu konflik masalah, bermusyawarahlah kita dari Sabang sampai Papua, Merauke, untuk menyelesaikan masalah kita. Itu nama negara. Tapi lebih spesifik lagi yang ketiga. Negara mesti punya 3 unsur. Wilayah, rakyat, pemerintah. Maka digabungkan yang 3 ini, itulah yang membuat para orientalis, orang barat yang mengkaji Islam, menarik kesimpulan Muhammad SAW bukan hanya sebagai tokoh agama, tapi juga sebagai seorang pemimpin negara. Maka tidak terlalu berlebihan kalau dalam buku 100 Ranking Influential Person in History, Michael H. Hart. Ustaz kok tahu dari mana? Bacalah YouTube. YouTube kok dibaca? YouTube ditonton Pak Ustaz. Mau ngetes saja masih sadar apa tidak. Adakah wilayah kekuasaannya? Aplikasi teori sebelah kanan. Adakah wilayah kekuasaannya? Ada. Mana wilayahnya? Hijaz. Kalau sudah disebut Hijaz, Makkah, Madinah. Di mana lagi? Yaman. Karena waktu itu Najran, wilayah Yaman, kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Adakah rakyatnya? Ada. Rakyatnya 3. Yang pertama Muslim. Muslim itu terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Yang kedua non-Muslim. Non-Muslim terdiri dari Yahudi. Yahudi terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqah, dan ada Kristen Ortodok dari Yaman bernama Najran. Lihat mukaddimah tafsir Ibnu Katsir pembahasan surat Ali Imran, karena Ali Imran adalah Imran, punya istri bernama Hannah, punya anak perempuan bernama Maryam, lahirlah anak laki-laki bernama Isa. Ketika datang orang Kristen Najran Ortodok bertanya tentang Isa, diajak Nabi berdialog di Masjid Nabawi, turunlah surat Ali Imran, bukan Ali Topan anak jalanan. Siapa yang menjadi pemimpinnya? Wilayah sudah, rakyat sudah, pemimpin sudah. Apa bahasanya? Ulil amri, uli orang, amri urusan. Ulil amri orang yang mengurus urusan. Siapa yang mengurus? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pembantu-pembantunya? Sahabat-sahabat. Siapa panglima perangnya? Usamah bin Zaid, umur 18 tahun. Siapa translator yang menerjemahkan surat-surat Nabi? Zaid bin Thabit. Nabi berkirim surat kepada Hirkal, Heraklius, Raja Roma. Nabi berkirim surat kepada Shahinshah, Raja Persia. Nabi berkirim surat kepada utusan-utusan Arab. Jadi Nabi sudah membuat hubungan bilateral dan multilateral. Lebih banyak bacalah tulisan-tulisan orientalis yang positif tentang Muhammad, dilihat dari aspek humanisme kemanusiaan dan kenegaraan. Itulah yang membedakan dengan nabi-nabi yang lain. Sekarang saya tanya, ada tak nabi bicara tentang negara? Tak juga nangkap, susahlah. Jadi tidak semuanya mesti mantuq. Mantuq dilafazkan. Nataqa, yantiqu, mantuq. Tapi ada mafhum. Itulah pentingnya kita belajar mafhumun nas, memahami teks. Karena Islam diturunkan Nabi, ditinggalkannya dua. Taraktu fikum amrayni, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat selamanya. Apa yang ditinggalkannya? Al-Quran wa sunnah. Quran teks dan sunnah juga teks. Maka keliru memahami teks, kita akan keliru memahami Islam. Ini bukan mansus, bukan tekstual, bukan mantuk, bukan ucapan, tapi mafhum, pemahaman terhadap teks. Setuju dengan saya? Alhamdulillah. Tidak setuju, diam aja. Kita lanjutkan. Lihat yang warna merah, yang kira-kira berkunang-kunang, jangan dilihat. Ini adalah poin-poin kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa bunyinya nomor satu? Inna Yahuda bani Aufin ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya orang Yahudi dari kalangan suku Bani Auf adalah umat yang sama dengan orang Islam di Madinah. Tapi jangan katakan ini sinkretis. Saya tidak mau kita mencampur-campur adukkan agama. Kristen, Islam, Hindu, Buddha diaduk jadi satu. Bukan itu dalam Islam. Kalau konteks nomor satu ini dibawa ke Indonesia, sekarang kita terjemah, kita pilih salah satu dari agama. Inna Yahuda Bani Auf, sesungguhnya orang Hindu Bali, ummah ma'al mu'minin, adalah satu umat bersama orang Islam dalam rangka membela negara dari ancaman Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang pun sudah pulang. Yang tinggal terong Belanda sama selop Jepang. Jangan serius-serius sekali, putus urat kepala nanti. Tapi kalian mesti paham. Kira-kira yang saya sampaikan ini adik-adik paham nggak? Paham. Bilang aja paham untuk menyenangkan hati presentator. Nomor tiga. Sengaja saya buat yang merah-merah itu untuk melihat anggota bahwa zaman Nabi itu menjaga Madinah itu bukan satu agama, tapi beda. Wa inna bainahum an-nasr ala man haraba ahla hadhihi shahifah. Sesungguhnya di antara orang Yahudi dan orang Islam punya kewajiban yang sama untuk mereka yang datang menyerang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapapun yang datang menyerang Madinah dari kota Makkah, dari atas Syam, dari bawah Yaman, dari kanan Irak, dari kiri Laut Merah, maka orang Islam dan non-Muslim yang ada di Madinah punya kewajiban yang sama. Kira-kira ada tak Nabi cerita tentang bela negara? Bilanglah ada. Mana dia? Itulah dia. Itulah dia, brother. Nomor 7. Wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minin. Orang Yahudi ikut menanggung biaya perang. Sama-sama beli kuda, beli onta, beli baju besi, beli tombak, beli panah untuk menanggung biaya perang. Dalam rangka apa? Ma'al mu'minin, bersama orang beriman. Madamu muharibin, selama dalam kondisi perang. Ini Ustaz dapat nih dari mana? Ar-Rahiq Al-Makhthum. Siapa penulisnya? Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Kami enggak pernah ngaji kitab ini, Pak Ustaz. Makanya kalau sholat maghrib di Masjid Al-Atiq. Ente sholat maghrib di mana? Sholat maghrib di Masjid Al-Atiq kemarin. Malam ini, di hadhil laylah al-mubarakah, naqra' sirat Rasulullah SAW, wa ahshar kutub sirah fi asril muhadir, fi asril mu'asir, kata yang baca kita. Malam ini kita akan mengkaji buku paling populer sejarah Nabi, terbaik 150 negara ikut musabaqah sejarah Nabi, menang buku ini, juara nomor 1. Mesir kalah, Saudi kalah. Yang menang orang mana? Al-Mubarak Furi, India. Orang kita kalau sudah disebut India, kucuk-kucutahi. Tak ada lah ini si kepalanya. Yang menang menulis sirah itu orang India. Nanti kalau baca kitab klasik, bahasanya jelimet, sulit, ribet, susah, payah. Baca kitab sirah yang paling tua, Ibnu Ishaq. Dijelaskan selanjutnya, Ibnu Hisham. Saya kalau baca sejarah, urutnya, baca awal. Tapi bahasanya sulit, baca dulu dari awal. Nah, ini yang kontemporer, bahasanya ringan. Nanti kalau mau lebih serius lagi, baru baca Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Jelas, membela negara. Keluar duit, pasal 7. Keluar nyawa, pasal 3. Punya kewajiban yang sama, pasal 1. Yang lain-lain itu Pak Ustaz, kau bacalah sendiri. Lanjut. Barulah datang ulama. Jadi bahan mentahnya Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qalu sahabi, istihsan, istishab, urf. Digodok menjadi satu, keluarlah kitab. Bangganya kita sebagai orang bermazhab Syafi'i, ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Selama ini yang kita kaji kitab fikihnya besar, Al-Hawi Al-Kabir. Ternyata dia punya satu kitab khusus tentang cerita masalah negara. Judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang sultan, kekuasaan. Lalu setelah itu datang dari mazhab Hambali, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, Imam Ibnu Taimiyah. Saya mau baca yang modern, Pak Ustaz, yang bacaannya bahasanya agak-agak ringan sedikit. Min Fiqhid Daulah, Yusuf Al-Qardawi, terbitan Darussuruk, sampulnya warna hijau. Yang punya saya, yang sekarang mana saya tahu. Lanjut. Apa tugas pemimpin pemerintah menurut Imam Al-Mawardi? 10. Makanya insya Allah Indonesia itu akan cerdas setelah anak-anak Sudan pulang. Jadi masjid-masjid itu berkualitas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang baru pulang dari Sudan? Iya. Bisa ngisi pengajian tempat kami? Judulnya apa, Pak Pengurus? Sabar, cari ustaz lain. Enggak level ya. Kami di Sudan judulnya bela negara. Kami di Sudan judulnya entrepreneur. Gitu. Oh, buat. Saya kalau ceramah di masjid Bapak, infocus harus ada. Laptop harus ada. Gitu. Sampai di masjid, matikan lampu. Nampak jamaah mengantuk, berdiri semuanya. Apa tugas pemimpin? Menurut ajaran Islam, apa tugas pemimpin? Coba tengok, nomor 3, menjaga keamanan umum. Jadi alumni Sudan itu kalau ngomong gak ngawur dia. Malam ini kita akan mengkaji kitab Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, 40 tatap muka setahun khatam. Tahun berikutnya pengajian masjid kita ganti dengan kitab yang baru, Al-Ahkam As-Sultaniyah, kewajiban pemimpin. Siapa itu? Alumni Sudan. Gitu. Kalau ada alumni Sudan masih juga mengkaji, marilah kita sabar. Nanti kita dijajah sekali lagi, itu sudah ketentuan Allah. Mati aja lah kau. Tak ada guna kau hidup. Nih, lihat itu. Bahwa diantaranya adalah menjaga ketertiban keamanan umum. Apa itu? Bela negara. Setelah Nabi itu bercerita tentang ada wilayah kekuasaan, ada hukum yang mengatur, dia menjadi pemimpin tertinggi. Ada yang belum terbaca oleh saya tadi? Back. Lagi. Ah, itu dia. Coba tengok yang bawah. Di bawah angka 12. Tak bisa Pak Ustaz, makanya makan jus wortel. Wa ibrami hadhil muahadati, dengan terlaksananya perjanjian ini, sarat al-Madinatu wa dawahiha, maka kota Al-Madinah Al-Munawwarah daulatan wifaqiyatan, menjadi negara kesepakatan. Daulatan kata dia. Ini bukan kata saya ini, Syekh Shafiur Rahman. Asimatuha al-Madinatu, ibu kotanya adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa ra'isuha, in sahat ta'bir, jumlah i'tiradiyah. Wa ra'isuha, presidennya, kalau benar kalimat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal kalimatun nafizatu was sultanul ghalibu fiha, dan kalimat yang terlaksana, yang punya power kekuasaan, fiha lil muslimin, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Jangan takbir dulu, belum selesai. Oh, takbir aja kalian. Nanti udah agak-agak di ujung baru. Lanjut. Saya janji dengan Pak Dubes, saya akan bahas dari sejak Nabi, Pak. Habis itu lalu kemudian masuk generasi ulama yang menuliskannya. Fikih itu tidak. Fikih secara sistematis baru ada pada zaman fuqaha. Tapi embrio, bahan mentahnya ada zaman Nabi. Begitu juga dengan ini. Kapan dia menjadi kitab yang tersusun? Pada masa-masa ufuqaha. Lalu efeknya, lahirlah Yusuf Makassar. Meninggal tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Dan Yusuf Makassar diangkat menjadi salah satu pahlawan yang mendapatkan penghargaan. Oleh siapa? Oleh Presiden Afrika Selatan yang menghapuskan politik apartheid, Nelson Mandela. Nelson non Mandela. Ini hanya sampel saja. Saya urutkan dari 16, 17, 18, 19. Nah, itu. Jadi saya ambil satu sampel-sampel. Untuk 16, Syekh Yusuf Makassar. Untuk 17, Imam Bonjol. Untuk 18, Diponegoro. Untuk 19, Syekh Muhammad Asyib Asyad. Semua ini pejuang bela negara. Apa yang dibela oleh Syekh Yusuf Makassar? Negara. Tapi waktu tahun itu kan belum ada Republik Indonesia, Pak Ustaz. Waktu itu negara dia adalah Kerajaan Goa. Dan dia pernah menjadi mufti pada Kerajaan Banten. Waktu itu negara bagi dia ya itu. Imam Bonjol, Pak Ustaz, kan waktu itu dia membela negara mana? Bumi Minangkabau. Diponegoro, Pak Ustaz, membela negara Jawa Tengah, Yogyakarta. Baru kemudian terbentuklah Republik Indonesia pada zaman kita modern. Itulah dia Syekh Hasyim Asy'ari. Semua ulama, ini ulama semua nih, ulama. Tengku Umar di Aceh, Tengku Umar. Nanti kalau adik-adik jangan lupa pergi ke Aceh, mampir ke Maulabo. Ada di depan masjid itu kedai kopi, tertulis gambar Tengku Umar. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati, matiku mati syahid. Kalau aku besok hidup, masih bisa minum kopi. Begini aku malam ini. Kalau mati aku malam ini, mati syahid. Kalau besok pagi hidup, minum kopi. bagi mereka hidup ini simple, sederhana. Mereka tak takut mati. Karena matinya, mati syahid. Tercampak, terbuang. Sebelum dibuang ke Afrika Selatan, itu Syekh Yusuf Makassar dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon, dia berdakwah, orang Ceylon masuk Islam. Di Afrika Selatan, berdakwah, orang Afrika Selatan masuk Islam. Bangga tak jadi orang Makassar? Yang bilang bangga orang Makassar aja. Tidak, karena mereka semua sudah menjadi Indonesia. Makanya hari ini, kenapa Ustaz tidak pakai jas? Saya mau menunjukkan bela negara dengan batik. Oke, kita lanjutkan. Resolusi jihad. Sekarang anak-anak kita di sekolah diajarkan. Tadi kalau ingat apa yang ditulis Pak Dubes, 20% penyebab kita tidak sadar bela negara, 20% karena pendidikan bela negara kurang. Kapan hari pahlawan? Yang tahu jawab, yang tak tahu gerak-gerakkan aja mulut. Hari pahlawan itu 10 November, brother. 10 November, guys. Tapi tahukah engkau kronologisnya kenapa 10 November? Kalau Quran kronologisnya asbabun nuzul. Kalau hadis kronologisnya asbabul urud. Apa dibalik cerita 10 November? Lihat baik-baik. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari Jumat 9 Ramadan. Bertepatan 17 Agustus. 29 September datang pasukan sekutu membonceng nikah. Disitulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari didatangi oleh para ulama, kiai-kiai. Ini ternyata datanglah pasukan yang katanya sekutu mau melucut Jepang. Rupanya dia membonceng Belanda untuk datang agresi kedua. Belanda mau datang lagi, tapi ikut bonceng ke... Akhirnya keluarlah fatwa ulama 22 Oktober dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. 6 poin resolusi jihad. 6 poin resolusi jihad. Apa dia? Indonesia negara yang merdeka, maka mempertahankan kemerdekaan negara adalah fardu ain, wajib. 2. Seluruh kaum muslimin Indonesia, bil khusus Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan pasukan sekutu yang membonceng Belanda. 3. Perang melawan Belanda dan sekutu adalah mati jihad fisabilillah. Jaraknya 4 km dari lokasi. 94 km wajib ikut. Kalau dia mati, adapun amal bakun yang jaraknya 94. Makanya nanti kalian kalau terjadi perang, ukurlah berapa. Yang lewat dari 94 km cukup menolong saja. Tapi yang di dalam radius 94 km wajib ikut perang. 4. Setiap muslim kecil, besar, miskin, susah, kaya wajib ikut perang membunuh Belanda dan musuh-musuh. 5. Orang yang mati dalam perang ini kanu syuhada, matinya mati syahid. 6. Orang Indonesia yang ikut berkolusi dengan pasukan sekutu, maka wajib dibunuh. Ini Ustaz dapat dari mana ini? Disertasi Abdul Somad. Bela negara. Maka ketika dikeluarkan fatwa 22 Oktober, efek dari 22 Oktober meletuslah 10 November. Kita tahu hari meletusnya aja Oktober. Mana mungkin orang berani takbir kalau tidak ada jaminan ulama? Betul? Bilang aja betul. 10 November, arek-arek Surabaya adalah efek dari resolusi jihad. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa yang paling kuat mengajak umat untuk bela negara? Jangan pertentangkan antara Allahu Akbar dengan cinta tanah air. Nah, ini sekarang ada orang yang suruhnya, kalau sudah kita teriak Allahu Akbar, berarti tidak cinta Indonesia. Dulu orang yang teriak Allahu Akbar itu yang paling cinta Indonesia. Dia yang mengusir Belanda itu sambil potong panting Belanda itu lari. Tinggal semuanya. Lari dia. Lanjut. Sekaligus pelatihan jadi YouTuber juga ini. Oke. Bela negara untuk generasi milenial yang sekarang. Ustaz, kenapa selalu bicara itu milenial anak-anak muda? Karena memang anak muda inilah yang akan menjadi ujung tombak perjuangan bela negara ke depan. Betul? Betul. Yang tua-tua tak usah kita ceramahi lagi. Malaikat maut udah dekat. Makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz datang ya ke mana? Ke masjid. Jamaahnya anak-anak muda, orang tua apa Ustaz? Akhirnya carilah Ustaz lain. Buat acara penyelenggaraan jenazah. Anak-anak muda nih, Ustaz ceramah berapi-api pakai infokus. Mari kita selamatkan dari narkoba. Selamatkan dari pergaulan bebas. Ini depan itu atur. Itu apa lagi gue buang-buang energi. Orang-orang tua jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu adalah kesehatan fisik. Makanya selalu saya sampaikan di mana-mana. Narkoba, perangi narkoba, say no to drug. Rupanya sabu-sabu 1 gram itu di Cina 20 ribu. Sampai ke tempat kita 1.5 juta. Betul kata dia? 20 ribu sampai kita 1.5 juta. Antum tertarik tak mau jual? Bayangkan itu. Bayangkan masuk 1,6 ton masuk di Kepulauan Riau. Melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, dimasukkan itu ke dalam plastik, dibawa oleh kapal laut, pakai batu ke bawah, nanti ditarik pakai sampai ke tepi. Tangkap sama pak polisi. Yang ketangkap, yang tidak banyak juga. Pergaulan bebas, LGBT. Tapi susunan Ustaz ini salah nih Pak Ustaz, tak sesuai dengan lagu kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ustaz kok nomor satu badannya dulu baru jiwa? Nah, itu cara untuk memunculkan kreativitas mahasiswa untuk mengkritik. Berani tak dia mengkritik? Nanti antum kalau semuanya kritik. Orang kalau sudah punya kemampuan mengkritik, itu sudah alhamdulillah punya keberanian. Kalian kritiklah Pak Dubes kok berani kalian. Kritik membangun. Bukan menjatuhkan orang. Sehat mental, berpikir sesuai Islam. Antum ingat tak tadi apa yang ditampilkan Pak Dubes? 28% ancaman bela negara, 28% terbesar, 20% karena tidak masuknya pendidikan, 28% adalah karena pengaruh-pengaruh dari luar, komunis, aliran-aliran radikal, aliran-aliran menyesatkan. Nih, berpikir sesuai Islam dan Pancasila. Sebetulnya tanpa saya sebut Pancasila, berpikir menurut Islam sudah masuk Pancasila. Karena ulama berkumpul merumuskan Pancasila untuk mencari titik temu di antara kita dengan non-muslim, maka umat Islam berlapang dada. Ketuhanan yang Maha Esa, Kul Huwallahu Ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Persatuan Indonesia. Carilah ayatnya. Nomor 4, permusyawaratan. Wa amruhum syura bainahum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jadi substansi maknanya dirumuskan oleh para ulama, maka muncullah negara kesepakatan. Sepakat ulama-ulama kita, founding father bangsa, berdirilah negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada orang sekarang mengatakan, kau kenapa tak pernah datang ke KBRI? Itu KBRI itu negara tauhid itu. Negara setan itu. Berarti dia sama dengan mengatakan ulama-ulama dulu itu setan. Kalau ada orang gitu di Sudan ini, ambil paspornya, campakkan ke sungai. Sehat ekonomi. Sehat fisik, tak perlu saya gaji. Karena sudah sehat-sehat semua. Sehat mental, tak perlu saya gaji. Karena saya tengok anak-anak Sudan ini mentalnya sehat-sehat semua. Sekarang ekonominya agak sakit sedikit. Baik, kita lanjutkan. Digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, bajunya compang-camping. Tengok ya. Nabi nikah dengan Khadijah, mahar 20 ekor onta, 20 ekor onta kali 20 juta, itu pun onta-onta yang sakit lah itu. 400 juta. 12 uqiyah emas, 12 on. 12 on emas. Bukan sebentuk cincin emas 3 gram. 12 on. Total mahar Nabi dengan Khadijah nikah 1 miliar. Jangan tepuk tangan. Yang tepuk tangan, udah banyak yang susah. Wah, kok tahu kayak gini nyesal lagi ikut lah gitu. Makin tinggi aja harga mahar. Tenang, tenang. Kalau agak-agak stres, tarik nafas. Nanti saya bacakan hadis. Di ujung-ujung baru saya baca. Begitu tinggikan dulu, habis itu kita bacakan hadis. Siapakah perempuan yang paling baik? Aqalluha mahran. Mahar yang paling baik. Sebetulnya itu saya bacakan sebetulnya di bawah. Tapi saya tengok udah banyak yang susah hati. Dah. Sekarang kita lanjutkan. Nabi punya pembawa surat. Waktu Nabi suratnya dibawa ke Mukaukis, tempatnya namanya Alexandria, 200 kilo dari Kairo. Surat Nabi itu dibawa oleh seorang laki-laki namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Berapa Nabi kasih Hatib? 100 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Kali 100 dinar. 500 ribu sama dengan 212 juta. Ditambah 5 potong baju jubah. Kalian pikir baju jubah murah? Saya kemarin baru beri 4 ribu. Jubah kebesaran itu. Pangannya besar. Bisa nak bayi masuk? Eh, kita lanjutkan. Perang Khaybar. Waktu Perang Khaybar, Nabi memperoleh 100 perisai. Tahu perisai? 400 pedang. 1000 busur, 500 tombak. Saya yang harga-harga yang itu tak tahu. Tapi yang jelas, harga satu busur panah paling murah 1 juta. Saya di rumah punya 3 biji busur panah. Dikasih orang. Ustaz Somad, ini busur untuk latihan mana Pak Ustaz? Saya tanya, ini harganya berapa? 1 juta Pak Ustaz. Banyak duit yang dia. Ini yang paling murah Pak. Nabi punya berapa? 1000 busur. Kalau kita pakai standar harga paling murah, 1000 busur berapa tuh? 1 miliar lah. Ini jangan kan beli, ngitung aja pun salah. Gimana gitu ya? Sekarang pemberian Nabi. Nabi itu kalau ngasih berapa? Berapa kalau Nabi ngasih? Nabi ngasih Fatimah 200 wasak, Ali 100 wasak, Usamah 250, Aisyah 200 wasak, Ja'far 50 wasak. Total semua itu hitungannya 3 miliar 564 juta. Jadi Muhammad yang kalian bilang miskin itu Muhammad mana? Jangan-jangan Muhammad tukang ayam. Tukang ayam pun kaya juga. Haji Wada. Ketika Haji Wada, Nabi berkurban 100 ekor onta. Kali 35 juta. Saya pakai standar semuanya paling murah. Paling murah. 3,5 miliar. Dari data-data dari mulai nikah sampai Haji Wada ini. Kira-kira Nabi itu miskin apa kaya? Nanti kalau ada orang mengatakan, kemunduran umat Islam adalah karena kekeliruan orang yang menyampaikan tentang Islam. Islam ini miskin, susah. Nanti yang paling banyak masuk neraka orang kaya. Kita kalau susah cepat masuk surga. Gimana kamu masuk surga? Masuk masjid aja payah. Lanjut. Sekarang kita lihat satu persatu. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam perjalanan dagang. Pernah tak kalian baca sejarah? Ayah Nabi meninggal ketika tablik akbar. Mana ada? Kakek Nabi bernama Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay. Siapa dia? Saudagar besar penentu jalur dagang Suriah, Mekah, Yaman. Sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, konglomerat-konglomerat. Nabi ketemu dengan Khadijah. Khadijah punya barang-barang berharga mahal yang membawa barang itu didagangkan Nabi Muhammad SAW. Ketika yang membawa laki-laki lain, barang tak laku. Tapi kalau Nabi yang membawa dua kali tiga lipat, maka Khadijah penasaran. Dia tanya anak buahnya, siapa ini laki-laki yang selalu membawa barang habis tiga kali lipat? Ini dia laki-lakinya. Siapa namanya? Muhammad. Coba dia kemari, aku mau lihat dia. Begitu Khadijah melihat. Begitu Nabi dulu. Bukan macam kalian sekarang. Ketika turun ayat haram kredit, riba siapa yang pertama kali diharamkan? Riba Abbas. Riba Abbas. Semua keluarga Nabi, kakek Nabi, paman Nabi, ayah Nabi, istri Nabi adalah para entrepreneur. Lanjutkan jual bakwan. Lanjut. Sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Pindah ke kota Madinah, berawal dari nol, tak ada bawa apa-apa. Tapi akhirnya disuruh Nabi, apa kata dia? Dullani ala sukikum, tunjukkan saya di mana pasar kota Madinah. Ketika beliau meninggal dunia, dihitung harta warisannya total 4 triliun selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari nol. Lanjut. Biaya perang Tabuk ditanggung semua. 950 ekor unta, 50 ekor kuda, uang tunai 1000 dinar sama dengan 1 M. Siapa yang menanggung? Utsman bin Affan. Sampai hari ini wakaf Utsman ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lanjut. Perintah bekerja. Lebih baik kau membawa sebatang kayu tanganmu kasar, kau potong, kau pikul di pundakmu, daripada meminta-minta kepada orang lain. Lanjut. Sahabat Nabi pun bekerja. Sahabat Nabi aja kerja, apalagi sahabat Uas. Lanjut. Harta membuat orang lebih baik dan lebih dicintai Allah. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat duitnya, kuat posisinya, kuat finansialnya, kuat badannya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis Muslim. Lanjut. Nabi membuat orang harta, orang kaya, at-tajirus saduqul amin. Kalau ada businessman, entrepreneur, pedagang, mati dia. Ma'an nabiyin, dia ada di surga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Mudah-mudahan kita semua ikut golongan mereka. Lanjut. Harta adalah awal yang tetap mengalir. Yang rajin sholat tahajud, putus. Yang rajin baca Quran, putus. Tapi harta tetap mengalir. Mushaf yang diwariskan. Siapa yang bisa mewariskan mushaf? Kalau bukan orang kaya. Masjid yang dibangun. Siapa yang bisa bangun masjid? Kalau bukan orang kaya. Rumah untuk anak Ibnu Sabil. Siapa yang bangun kos-kosan gratis untuk anak berprestasi? Orang kaya. Sungai yang dialirkan. Siapa yang bisa membuat aliran air tak putus? Membuat sumur bor di bukit? Orang kaya. Sedekah. Tujuh, belum lagi, semangat kali. Walking semangat. Inilah. Lapan yang mengalir, limanya itu harta. Tiga yang tak harta. Lanjut. Meninggalkan keluarga dalam harta lebih baik. Antada awarasata ka agniya. Kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu kaya. Khairun. Lebih baik daripada kau mati meninggalkan anak keluargamu. Ya takaffafuna ala nas. Minta-minta kepada orang lain. Terus, harta sebagai persiapan akhirat. Terus, tapi hati-hati jangan sampai makan harta. Terus, terakhir, apa yang bisa kau lakukan untuk bela negara, untuk konteks kekinian? Insya Allah alumni Sudan akan membuat sekolah tahfiz pesantren untuk anak yatim gratis. Dari mana duitnya? Insya Allah kita bisa memberikan kain, baju, menjenguk, membuatkan buka puasa bersama, membelikan kain, baju, jilbab untuk panti jompo dan lansia. Kita bisa pulang nanti alumni Sudan, pergi ke lampu merah, tangkap itu. Yang dikoordinir untuk menjadi pengemis, tangkap. Bawakan truk, selamatkan. Bisa pula membuat nikah masal, berapa banyak orang. Pernah kami tangkap anak-anak fang itu. Tahu anak-anak fang? Yang lubang antingnya sebesar lubang hidung. Ditangkap sama kawan saya dari Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Ustaz Somad tolong berikan tausiah, dikumpulkan di masjid. Sampai situ saya tengok rambutnya pirang, muka hitam. Patuh banyak. Rupanya mereka ini kumpul kebu, tak bisa nikah. Akhirnya dinikah masal kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu gambar yang terakhir. Kalau sudah punya, jangan hanya untuk mengejar dunia, tapi menyelamatkan orang lain. Orang yang sudah hampir tenggelam, diselamatkan dengan bela negara hari ini adalah dengan membela melalui jihad ekonomi. Takbir. Situ baru takbir. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.